Kebencian hanya membawa kita pada pertengkaran. Pertengkaran hanya menghasilkan sebuah kebodohan. Itulah hidup yang kita jalani. Kita berinteraksi dengan banyak pribadi, karena di dunia kita tidak sendiri. Beraneka orang ada di sekitar hidup ini. Cocok dan tak cocok, itu warna-warni. Selalu ada orang yang menjengkelkan, menimbulkan rasa kesal, yang bertumbuh menjadi kebencian. Awas, bahaya sedang mengintai kalau kau terjebak dalam pertengkaran. Jangan pernah bertengkar dalam kebencian, karena akan terucap kata yang tak semestinya membuat kita tampak bodoh di sana. Lihatlah berapa orang bergelar. Lihatlah berapa orang yang disebut pemimpin, yang saling membenci satu dengan lainnya dan bertengkar. Hasilnya, sudah pasti mereka patut diberi piala, piala kebodohan. Ironis, tapi itu kenyataan. Kebencian membuat mereka berapi-api, mendebat dan berdebat tanpa henti. Sayang, mereka kehilangan inti, tak seperti orang bergelar. Mereka hanya tampil bagaikan binatang ingin menghabisi lawannya. Kasihan, sudah pasti, tapi herannya mereka tak merasakan. Kebodohan sudah menutupi semuanya. Awas, hati-hati. Jangan bertengkar dengan orang yang kau benci, dan jangan menumbuhkan kembangkan kebencian yang akan melahirkan pertengkaran. Kecuali memang engkau ingin disebut orang bodoh. Selamat membenci, selamat bertengkar.